yang murni, rasa cinta segala, bukan di balik awan, bukan di gunung tinggi, di hati suci yang murni, rasa cinta segala yang ada pada jiwa. Cari di mana cinta ini, walau apa terjadi, aku tiada peduli, akan tetap ku cari.